sayang, tak usah kau risaukan kesulitan yang kau hadapi sekarang. Semua terjadi dengan satu alasan yang tentu hadir dengan sebuah jawaban. Kadang suka, kadang luka. Kadang suka.